Kau Facebook adik sayang, caliaklah di barandanya. Status merindu lembaran hatiku. Bukalah Facebook adik sayang, caliaklah di kronologinya. Lautan kasih, puisi cinta. Adia mengirim pesan ke inbox denai. Adia tulikan kato sayang. I love you, dia tulikan kata sayang.